yang tu. Dua dunia rada harus ku kenang, pagi kenata menusuk pedih sampai ke hati. Betapa kejam permainan dunia yang penuh tipu daya. Ternyata sang cinta tak selamanya cinta.